Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Nah, padahal, guys, baca guys. Wabahu maknahu Al-Qudiyati wal-Qudiyati ala qalbi ajma'in. Wa hadha ismu la yusammati wairuhu subhanahu. La ahada tusamma billahi hatta fir'auna maqola ana awwahu, lakinnahu qola ana rabbu. Wa hadha ismu khasun billah, la ahada yatasamma bihi abada, wa la ahada yajra'u ayyakula ayyakula ana al-baku. Rabbu na'tun nismi Rabbu na'tun nismi jalalatu, wa huwa majrurun wa huwa mudakun mudakun al-alamina mudakun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi ayya'u danau murhatun bijamihi al-murakkar bijamki bijamki mudah peristiwa bahwa dihun an alhamdulillah bertana alhamdulillah lillahi rabbil alamin wa alam malaikati wa alam jamadati wa tuyuri wa alam sibai wa alam hayawanati wa alam asharati wa darri awa awalim fil barri wal bahri la ya'lamuha illallah wala yuhsiha illallah kulluha Allahu rabbuha. Baik. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, qauluhu lillahi, pernyataan beliau lillah, ya, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb wa rabbiya jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budun laysa li ma'budun siwahu. Ya. Berkaitan beliau lillah ini jar majrur muta'alliq dengan ini bukan di sini ya, wallahi wallahu wallah dan Allah maknahu dzul uluhiyah, itu zat yang disembah, zat yang diberikan peribadatan. Ya. Al-uluhiyah, al-ubudiyah itu maknanya sama. Ala khalqihi ajma'in, atas para hamba-hambanya semuanya, makhluknya hambanya. Wa hadzal ismu, dan nama ini Allah, la yusamma bihi ghairuhu subhanahu, tidak disandang, tidak dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ahada tasamma billah, tidak ada seorang pun yang menamakan dirinya dengan nama Allah. Hatta Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia enggak menamakan dirinya Allah. Maqala ana Allah, dia tidak menyatakan saya adalah Allah. Lakinnahu qala, namun beliau berkata Fir'aun, ana rabbukum, saya adalah Rabb kalian. Ya, fa hadzal ismu khasun billah, maka nama ini yaitu Allah itu khusus untuk Allah. La ahada yatasamma bihi ahadan, tidak ada seorang pun yang menamakan dirinya abadan selama-lamanya dengan nama Allah. Wala ahada yajra'u ayyakul ana Allah, dan tidak ada seorang pun yang lancang yang kemudian dia menyatakan saya adalah Allah. Tidak ada demikian, satu pun tak ada. Ya, karena nama Allah itu para ulama memang berbeda pendapat apakah jamid atau mushtaq. Nah, para ulama yang menyatakan itu mushtaq, pecahan itu dari ilah. Ya, pecahan dari ilah sehingga jadilah Allah. Nah. Artinya yang disembah. Ya. Rabbi, Rabbil alamin. Rabbi na'at. Lillahi Rabbil alamin, na'at lismil jalalah. Ya, na'at sifat kepada Allah, wa huwa majrurun, dia majrur sama karena na'at ala majrur, majrurun mislu ya, wa huwa mudaf al alamina, mudafun ilaih majrurun, tanda jarnya adalah ya, li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Karena alamin itu mulhaq, dianggap, dihukumi sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, dia tidak punya ya, tidak punya syarat dihukumi sebagai jamak mudzakkar salim. Nah, namun datang dalam lafaz bahasa Arab di Al-Qur'an, di hadis, dalam ucapan bahasa Arab, dia datang ketika jamak dalam bentuk mudzakkar salim. Marfu bil waw, mansub majrur bil ya, dan juga ada nun, nun sebagai pengganti dari iwat dari apa? Tanwin. Maka dia dikategorikan mulhaq, sama seperti isrun. Nah, ini di pelajaran nahwu kita. Taib. Fawadihu anna alhamda kullahu wa ya, kullahu. Fawadihu anna alhamda. Ya. Kullahu wa sana'a kullahu lillahi rabbil alamin. Maka jelaslah bahwa pujian semuanya, sanjungan semuanya itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa alamul malaika, alam malaikat, alam jamadat, benda-benda mati, alam tuyur, alam burung, alam siba, alam binatang buas, ya, dan alam hewan-hewan, alam hasyarat. Hasyarat itu hewan-hewan yang menjijikkan, misal cacing, ya, serangga. Nah, itu wadzar, zar itu sigarun namal, semut yang kecil, ya, dan juga alam di bar, di daratan, wal bahar, di lautan, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, la yuhsiha illallah, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah, kulluha Allahu rabbuha, semuanya Allah adalah Rabb-nya. Nah, terus Zaki, baca Zaki. Kok apa antum? Rabbil alamin hadza lah. La yuqalu, kalau dia ada la yutlaqu. Antum la yuqalu. Ah, terus terus. La yunsarafu. Fayuqayyadu. Fayuqayyadu. Rabbul dari. Rabbul batimati. Malikuha. Malikuha wa sawfiduha. Baik. Kemudian Rabbul alamin. Ada la yutlaku. Kalau antum la yuqalu. Ini tidak disebutkan secara mutlak. Tidak boleh dimutlakan. Kalau antum tidak boleh dikatakan. Kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb. Kalau disebutkan secara mutlak, Rabb yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. La yunsarafu subhanahu wa ta'ala. La yumkin li ahadin ayuqala lahu Rabbul Alamin. Tidak mungkin seorang dia disebut, oh ini Rabbul Alamin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin demikian. Ya. Fa idza qila, maka jika dikatakan Ar-Rabbu fahada la yutlaku ya illa alallahi, maka kalau disebut Rabbul Alamin maka perhatikan ya, maka kalau disebut Rabbul Alamin ini tidaklah diitlakan kecuali kepada Allah Jalla wa Ala. La yunsar, tidak boleh dipalingkan, illa ilaihi, kecuali hanya kepadanya. Ya, amal makhluk, adapun makhluk kalau disebut Rabb maka fayuqayyadu, mesti ditakyid, disyarati, diikat. Ya, dengan mudah penilai, misalkan Rabbud dar, Rabbul mal, sang empu rumah, sang empu harta, sang pemilik rumah, Rabbul mahimah, Rabbul ibil, ya, sang pemilik hewan, sang pemilik unta, Rabb, ya, maka itu ditakhid dengan mudah penilai yang menunjukkan dia maknanya sahib, ya, dia maknanya malik, ay malikuha sahibuha, sang pemiliknya. Ya, sahibuha, yang memilikinya. Paham enggak sini? Nah, tapi kalau disebutkan secara mutlak Rabb, maka yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rabb itu maknanya adalah Allah. Kalau disebutkan secara mutlak. Ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Nah. Ya. Dan Rabb adalah termasuk diantara nama-nama Allah. Ya, dahulu orang-orang Arab menyatakan di masa jahiliyah, ya, Rabbul Ibil, maknanya Malikul Ibil. Ya, Malikul Ibil. Rabbul Mal, Sahibul Mal, Malikul Mal. Ya. Kemudian lanjut berkata Syekh di matan, wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua selain Allah adalah alam, wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Lanjut Zaki. An yakula, ana li rabbun, wa ya rabbil alamin, lan kafiru wa lan muslimu, hadha la yumkinu abadan, wa la yakulu lahu aqilun, hadha dalilu ala rububiyatillahi azza wa jalla, wa madama annahu rabbul alamin, wa huwa mustahiqu lil ibadati, wa hadha yudhik ibadata ghairihi azza wa jalla, wa dhalika qala ba'daha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan wajhul istidlal. Ya, ketika beliau menyatakan Rabb beliau adalah Allah. Ya, ketika beliau menyatakan fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabb jami'al ma'alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dalilnya beliau sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, ini wajhul istidlalnya. Perkataan beliau kullu ma siwallahi alam, semua selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah termasuk salah satu dari alam makhluk tersebut. Maka kata Syekh Al-Fauzan, fayakunu Allahu Rabbi, maka Allah adalah Rabbku. Ya, karena kita semua alam, semua selain Allah adalah alam, kalau begitu Allah adalah Rabb. Ya, karena Allah adalah Rabbul Alamin, dan saya termasuk dari salah satu alam tadi. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun yastati'u ayyakula, yang dia sanggup untuk menyatakan ana li Rabbun ghaira Rabbil Alamin. Enggak ada seorang pun yang sanggup menyatakan demikian, saya memiliki Rabb selain Rabbul Alamin. Enggak ada. Tidak kafir, tidak muslim. Ya. Ini enggak mungkin abadan selama-lamanya. La yaquluhu aqilun. Bahkan seorang yang berakal tidak akan mengucapkan hal itu. Wa hadza dalilun ala rububiyyatillah. Maka ini adalah dalil akan rububiyyah Allah. Madama annahu Rabbul Alamin fa huwa al-mustahiqqu lil ibadati. Maka selama Allah adalah Rabbul Alamin, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa hadza yubtilu ibadata ghairihi azza wa jalla. Maka ini sekaligus membatalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa lidzalika qala ba'daha, oleh karena itulah Allah berfirman setelahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Engkau na'bud, kami beribadah. Hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Pertolongan adalah bagi meminta pertolongan ke yang isi permintaan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah, itu isti'anah, di sini adalah ibadah. Ya. Nah, terus baca berikutnya. Coba Dimas, baca Dimas. وهو معنى لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لا Baik, ini dulu. Ya, kemudian Syekh mengomentari mana ayat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in yang beliau bawakan. Maka iyyaka na'budu, perhatikan iyyaka itu dhamir munfasil. Ya, ketika dia ditakdim didahulukan, dia pasti fi ma'li nasmin maf'ulun bih. Ketika dia didahulukan, maka dia memberikan faedah. Ya, memberikan faedah. Padahal bisa saja langsung pakai dhamir muttasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Karena abada ya'budu, ista'ana yasta'inu, itu adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Maka langsung masuk ke maf'ulnya dhamir muttasil bisa. Tetapi Allah tidak kehendaki demikian. Dan Allah kehendaki agar ada hasr, pembatasan. Wa hadha yufidu al-hasra. Maka memberikan faedah pembatasan. Artinya, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beristianah, tidak kepada yang lain. Li'anna taqdimal ma'muri, karena didahulukannya ma'mul, yaitu iyyaka, maf'ul bih muqaddam. Wa ta'khira al-amili, dan diakhirkan amil, yaitu fi'ilnya na'budu. Ya na'budu, yadullu alal hasri, maka ini menunjukkan adanya pembatasan. Fa iyyaka na'budu yakhtalifu an na'buduka, maka kalimat iyyaka na'budu itu berbeda maknanya, berbeda kandungannya dengan kalimat na'buduka. Ya, li'anna na'budu hadza isbatun faqat. Kalau na'budu itu isbat saja, lakin iyyaka na'budu yatadammanu an-nafya wal isbat. Tapi kalau dikatakan iyyaka na'budu itu mengandung nafyu isbat. Makanya antum kalau punya istri nanti, ya, jangan ngomong uhibbuki. Jangan ngomong apa? Iyaki uhibbu. Jangan. Kalau istri antum ngerti nahu, langsung, wah, berarti ya, aku adalah satu-satunya. Ya enggak, Bahar? Dia enggak bakal berpaling ke lain hati. Tapi ngomongnya apa? Uhibbuki. Uhibbuki. Nah, itu cuma isbat. Nafyunnya enggak ada. Tapi kalau iyaki uhibbu, wa nafyu isbat, udah habis antum. Nah, tertutup peluang untuk ta'adud. Nah, misalkan ya, misalkan kayak Pak Amin dulu, gimana Pak Amin? Uhibbuki apa iyaki uhibbu? Iyaki uhibbu kayaknya Pak Amin. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Aila na'budu ghairaka. Ya, maknanya apa? Kita tidak beribadah kepada selain engkau ya Allah. Wal ibadah la tasihu illa ma'al nafi wal isbat. Sedangkan ibadah tidak sah kecuali jika disertai dengan an-nafi wal isbat. Wa huwa ma'na la ilaha illallah. Fiha nafyun wa isbatu. Hanya ma'na la ilaha illallah yang di dalamnya terkandung ya, penafian dan isbat, penetapan. Penafian dari peribadatan kepada selain Allah, penetapan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Wa nafyul uluhiyyati amma siwallahi wa isbatuha lillahi, dan dinafikannya uluhiyah, peribadatan kepada selain Allah, dan penetapannya hanya kepada Allah. Summa qala syekh, fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Kemudian syekh menyatakan, jika ditanyakan pada engkau dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka ucapkanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, lanjut lagi di masa ini. Bi adil latin. Ayatihi ayatuhu Baik. Syekh menyatakan, dengan apa engkau mengenal Rabb Anda? Maka ucapkanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anta qulta Allahu Rabbi, Anda mengatakan Allah adalah Rabbku. Atau Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani bi ni'amih. Ya, yang telah mentarbiahku. Paham ya makna tarbiyah ya? Memberikan rezeki, menyelamatkan dari sakit, dari para bahaya, itu makna mentarbiyah. Ya, memberikan petunjuk. Allah lah yang telah mentarbiah aku. Bi ni'amihi, dengan segala nikmat-nikmatnya. Ma huwa dalilu ala anna Allah rabbuk, ala anna Allah rabbuka alladhi rabbaka bi ni'amihi. Kalau begitu apa dalil yang menerangkan bahwa Allah adalah Rabb Anda yang telah mentarbiah Anda dengan segala nikmatnya? Maka Syekh di sini beliau mendatangkan berbagai dalil dari wahyu, dari Al-Qur'an, dari sunnah, wa min al-aqli, bahkan dari akal, agar kita berpikir realistis. Kama sayati, sebagaimana akan datang keterangannya. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, kalau dikatakan kepada Anda, Anda ditanya dengan apa Anda mengenal Rabb Anda? Ya, li anna man idda'a syai'an, karena orang yang mengklaim sesuatu hal, fala budda ayyukima ad-dalila 'ala da'wahu, maka dia mesti ya, maka dia mesti menunjukkan dalil dari apa yang dia klaim, dari pengakuannya dia tadi. Ya, seorang penyair menyatakan, wa da'awa idza lam yuqimu 'alaiha bibayyin 'alaiha bayyinatin ahluha adiyau. Ada awah, klaim semata. Apabila mereka tidak menegakkan bayinat, ya, bukti atas klaim tadi, maka ahluha, maka orang yang mengklaim itu cuma ada yahu, ya, cuma para tukang ngaku aja, tukang klaim aja. Ya. Labu dari kulli mudda'in, kata Syekh, maka sudah semestinya bagi setiap orang yang mengklaim, ayu ya, mengaku ayu kima ad-dalila ala dakwah, dia mesti menegakkan dalil atas ya klaimnya dia tadi. Wa illa, tapi jika dia tidak menegakkan bukti, kanat dakwahu ghaira sahihatin, maka klaim dia tidak benar. Anta qulta rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabb jami'al ma'alamin bin amihi, Anda menyatakan Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmatnya. Ma dalilu, apa dalilnya? Faqul, katakanlah, ad-dalilu ayatuhu wa makhlukatuhu. Dalilnya adalah ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, hafid, hafid, baca hafid. Dari situ kan tadi terakhir Dimas faqul ad-dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu. Temu enggak habis? Tadi mikirin yang mana dulu antum? Bawahnya. Al-ayatu jam'u ayatin wal ayatu fi lughati al-alamatu 'ala syai'in. Al-ayatu fi lughatin. Al-ayatu fi lughati lughatin. Ada al enggak? Yang benar enggak ada alnya. Al-ayatu fi lughatin al-alamatu 'ala syai'in wa dalalatu 'ala syai'in, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiqi dalalatun ay alamatu. Qawluhu faqul bi ayatihi ay al-alamatu wa dalalatu ad-dalatu 'alaihi subhanahu wa ta'ala, fa jami'u hadhihi al-kainati allati tarawnaha kullaha kanat mahdumatun. Ma'dumatan khabar kanat. Kanat ma'dumatan kumma inna allaha awjadaha wa khalaqaha bi kudratihi subhanahu wa ta'ala. Wa minha khalaqa yatajaddadu. Wa minha khalqun. Khalqun yatajaddadu mithla. Mithla al-nabati wal mawalidi wa asyai. Wa asyaa. Wa asyaa. Ma kanat mawjudatun. Mawjudatan. Kumma wajadat. Tsumma wujidat wa antum tantadiruna ilayha, tanzurun wa antum tanzuruna ilayha, man alladhi yakhluquha, huwa Allah subhanahu wa ta'ala, hal takhliqu nafsuha هل تخلق نفسها؟ هل تخلق نفسها؟ هل أحد من البشر خلقها؟ لا أحد أدعى. أدعى. إدعى. لا أحد إدعى. إدعى. لا أحد إدعى. فهم جوازنا إدعى. يدعي. لا أحد إدعى هذا ولا يستطيع أن يدعي. حسبه. Bacanya pelan-pelan makanya hampir dan buru-buru. Baik. Mana berikutnya? Al-ayat jamu ayatin. Jamak dari ayat. Al-ayat fil lughah secara bahasa adalah al-alamah, tanda ala syai, tanda sesuatu. Ya, wa dalalatu ala syai, dan petunjuk atas sesuatu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki salasun. Apa maknanya? Alamatul munafiki, alamatuhu. Ya, ayatul munafik, tanda-tanda munafik. Alamah. Alamah itu tanda-tanda. Wa qawluhu bi ayatihi, dan perkataan beliau bi ayatihi dengan ayat-ayatnya, ay alamatu. Ad-dalalatu, ad-dalatu alaih. Atau boleh juga dibaca ay alamati wad-dalalati ad-dalati alaih. Yaitu dengan tanda-tanda, dalil-dalil yang menunjukkan atasnya subhanahu wa ta'ala. Maka fajami'u hadhil kainati, maka semua alam semesta ini, allati tarawunaha, yang kalian lihat kullaha semuanya, kanat ma'dumatan, sebelumnya itu enggak ada. Sebelumnya itu enggak ada. Ya. Summa inna Allah awjadaha wa khalaqaha biqudratihi. Kemudian Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya dengan kekuasaannya. Ya, minha di antara adalah khalqun, ada makhluk, ya tajaddadu mislan nabat, yang dia makhluk yang Allah ciptakan ternyata dia ya tajaddadu, dapat terus memperbaharui, ketika dia habis tumbuh lagi, semisal tumbuhan wal mawalid, kemudian manusia mati ada mawalid yang dilahirkan, ya ada yang dilahirkan, wasya makanat mawjudatan, dan berbagai hal yang mewujudah, yang ada ini, yang eksis. Ya. Semua wujudat, kemudian didapati ada. Wa antum tanzuruna ilaiha. Kalian pun melihat hal tersebut. Man alladhi yakhluquha? Siapa yang menciptakannya? Huwallahu, Allah yang menciptakan. Hal takhluqu nafsaha? Apakah sesuatu hal itu menciptakan dirinya sendiri? Hal ahada? Hal ahadun binal basyari khalaqaha? Apakah ada seorang dari kalangan manusia yang menciptakannya? La hada idda'a bihada. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dia menciptakan. Wala yastati ayyadda'a. Dia pun enggak sanggup untuk mengklaim hal tersebut. Ya. Kemudian dibaca ilham. Ma'aujadat nafsaha. Ghairuha fa'il ghair. Ingat kaidahnya ini, aujada fi'il bersambung domir. Domirnya muttasil, maka domir muttasil itu adalah apa? Maf'ulun bih. Isim setelahnya fa'il. Ghairuha. Nah, terus si Raymond mana? Ada. Berarti yang belum, yang masih sakit berarti siapa? Revi sendiri. Antum sudah sembuh, Niko? Sedikit pusing. Mikirin apa antum? Rumah tangga. Rumah tangga belum ada, pusing. Terus? Kalau di ana ada lam walan, antum apa? Sama. Lam walan. Berarti, ini yakhluq mana nih? Ini istighol ini. Tanazuk, berebutan ini. Apakah beramal ke depan atau belakang? Ini para ulama berselisih. Ya, nanti di babnya insyaallah di Al-Mutamimah. Ya, ada yang menyatakan, "Oh enggak, kita duluan lam." Yang lan, "Oh enggak, itu lebih dekat ke aneh," gitu. Itu nanti dibahasannya insyaallah ya. Sementara boleh baca lan yakhluqa atau yakhluqa. Lam walan yakhluq boleh. Nah, lanjut. Lam walan yakhluqa ahadun syajaratan ya'umatan aw dzubaban. Innal ladzina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dzubaban aw yatama'u lahu. Wa hadza qawlu yadullu 'ala qawli subhanahu wa ta'ala wa hadza lama illa li a'rabi ala badihati bima arafta rabbaka qala al-ba'ratu tadullu ala ba'iri al-ba'iri ada al-ba'iri al-ba'iri wal-athri wal-atharu tadullu ala al-masiri ala al-masiri ala yadullu hadzal qawm ala yadullu hadzal qawnu ala al-latifi al-qadimi idza ra'aita athara qaddam athara qadamin al-ardi amma yadullu amma yadullu hadza ala anna ahadan masya ala hadhihi al-ardi wa idza ra'aita Ba'ra ba'irin ala yaduluka ala hadha ala hadha ala anna hadha al-ardha hadihil anna hadha al-ardha fiha ibilun. Aw marru alina ya'ni al-bi'ratu ba'ratu dari tadi udah ba'ra bi'ra aja temennya ba'ratu tadulu ala al-bi'ra'ir wal-ataru yadulu ala Asir. Allah Taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Ya, apakah mereka diciptakan dari sesuatu hal, dari selain sesuatu hal? Apakah mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard? Bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, bahkan mereka sendiri enggak yakin. Orang sahabat ketika masih musyrik dengar ayat ini tadabur, langsung menyatakan, "Kada qalbi ayati rabb." Hampir-hampir kalbuku terbang dengar ayat ini. Tuh dia lagi masih musyrik, udah tadabur. Dengan sebab tadabur ayat ini ketika masih musyrik masuk Islam. Baik. Hadhil asya'u ma aujadat nafsah. Semua hal ini yang ada di alam ini tidak mengadakan dirinya sendiri, au ajada ghairuha atau ada diciptakan oleh selainnya. Minal makhluqat dari kalangan makhluk abadan selama-lamanya. Walan yakhluq boleh dibaca yakhluq atau yakhluqa ya, nanti pembahasannya itu ya, apakah diberamal ke depan atau ke belakang, berbut ini nanti ya. Maka tidak ada seorang pun ahadun yang menciptakan syajaratan, yang mampu menciptakan, dia tidak akan dan tidak akan mampu menciptakan seseorang pohon au ba'udatan atau menciptakan nyamuk au dzubaban atau lalat, nggak mampu. Allah Taala berfirman mencela berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu, berhala-berhala itu, tagut itu, tuhan palsu itu, la yakhluqu lan yakhluqu dzubaban walau istama'ulah, mereka nggak akan mampu menciptakan seekor lalat. Gak akan mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka berkumpul di situ bersatu, bikin konsensus, bikin apa, rapat, bikin lalat, gak bakal mampu. Mereka kongres, ya, bikin lalat, gak bakal mampu. Fahadal khalqu yadullu alal khaliq. Maka makhluk ini semua menunjukkan akan keberadaan al khaliq. Ada yang mencipta. Gak mungkin kita katakan ini meja ada dengan sendirinya. Ya, pasti ada yang mencipta tukang bangunannya. Ya, tukang bangunan dapat kayu, tukang bangunan apa? Tukang kayu. Ya. Nah, kemudian tukang kayu dapat kayu. Dari mana? Apa sendirinya ada? Hah, tiba-tiba enggak. Dari pohon. Pohon itu dari mana? Hah? Dari mana tumbuh? Hujan turun dari mana? Terus tahu pohon itu apa? Tanah itu permukaannya dari mana? Langsung ada kayak begitu. Hah? Semuanya yang menciptakan ialah Allahu Rabbul Alamin. Walihada lama kila li Arabi alal badihati. Oleh karena itulah ketika seorang Arab Badui ditanya, maka dia menjawab alal badihah, secara spontan, tanpa pikir panjang, tanpa eleng-eleng. Ketika Arab Badui ditanya, bima Arab tarabbak, dengan apa kamu kenal Rabbmu wahai Arab Badui, kok kamu ngaku-ngaku punya Rabb? Ya. Maka Arab Badui menyatakan, al-ba'ratu tadulu alal ba'iri, wal-asaru yadulu alal masiri, wa ala yadulu hadal qawm, ala yadullu hadal qawnu ala latifil khabiri. Masya Allah, spontan Arab Badui jawabnya langsung. Ya. Kita aja kalau mau jawab gini mikir dulu. Hah? Takut gak pas susunannya. Spontan ya Arab Badui. Al-ba'roh itu, al-ba'roh itu kotoran hewan. Ya. Al-ba'roh tadullu ala al-ba'iri, kotoran hewan berarti menunjukkan adanya onta. Wal-asar, jejak-jejak kaki, yadullu ala al-masir, menunjukkan adanya masir, perjalanan, jalan. Ala yadullu hadzal qaul ala latifil khabir. Bukankah alam semesta ini menunjukkan kepada Allah al-latif al-khabir? Masyaallah. Al-latif yang maha lembut, al-khabir yang maha mengetahui. Subhanallah. Ini Arab Badui ini. Keren banget itu. Lihat, ini pas nih. Al-ba'ratu tadulu ala al-ba'iri wal as'aru tadulu yadulu ala al-basiri. Ala yadulu hadzal qaul ala latifil khabir. Masyaallah. Cakep ini Arab Badui. Dia boleh terbelakang dalam hal keduniaan, tetapi dia terdepan dalam keimanan. Ini Arab Badui. Wa idza ra'aita athara qadamin 'alal ardh. Kata Syekh. Berikutnya, apabila Anda melihat asar qadamin, ada bekas jejak-jejak kaki di tanah. Ama yadulluka hadza, bukankah ini menunjukkan kepada engkau, ya, an ala anna ahadan masya ala hadal ard, ala hadhil ard, menunjukkan bahwasanya seseorang pernah melintas jalan di tanah ini, kan begitu? Ya enggak? Wa idza ra'aita ba'ra ba'irin, apabila Anda melihat kotoran unta, ala yadulluka hadza ala anna hadhil ardha fiha ibilun. Kalau Anda melihat ada kotoran unta, bukankah ini telah menunjukkan kepada Anda bahwasanya di tanah ini, ya, di kawasan ini terdapat ontanya, kan begitu? Au marra 'alaiha ba'irun, atau ada onta yang melewati tanah itu. Al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir wal asaru yadulu 'alal masir. Nah, ini keadaan. Kotoran onta menunjukkan adanya onta. Jejak-jejak langkah menunjukkan adanya, ya, perjalanan. Kayak begitu. Nah, ini jelas sih. Baik. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Maka di antara tanda-tanda ayat, tanda-tanda kuasaan Allah adalah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk-makhluknya ialah as-samawati was-sab'a wal ardu wal arduna as-sab'a. Ya. Wal arduna as-sab'a. Ya. Maka di antara, kalau di antara makhluk-makhluknya yaitu langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, ya. Bumi yang tujuh. Kemudian wama fihinna wama bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, dan di antara keduanya. Ya. Dan di antara keduanya. Baik. Sekarang baca syarahnya. Siapa? Baca sini. Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizullah ta'ala. Qawluhu wa min ayati al-laylu wa nahar wa syamsu wa al-qamar. Fal ayatu ala ismaini. Al-ismul awalu ayatun kauniyatun tasahadun. Tusahadu itu fiil, kok pakai tanwin? Tusahadu misla as-samawati wal-ardi, mislus samawati wal-ardi wal-nujumi wal-syamsi wal-qamari wal-jabali والشجري والبحار سميت سميت سميت الآية ada awalnya tuh sumiat ayatin sumiat ayatin di anna biha dalalatun dalalat apa hirupnya ya Remon apa Remon dalalat isim apa isim anna kalau begitu apa di anna biha dalalatan loh dalalat jamak muannats salim kalau mansub dengan apa Remon kasro dalalatan terus di anna biha dalalatin ala qolqiha ala qolikiha wa bihadza yaqulu abu atahiyah abu al atahiyata terus. Faya ajaban. Faya ajaba kaifa yu'as. Kaifa yu'sa. Kaifa yu'sa halu. Ilahu am kaifa yajhaduhu. Yajhaduhu ajahadu. Al-jahidu. Al-jahidu. Wa fi kulli. Wa fi kulli syai. Lahu ayatu ala annahu wahidu wahidu wallahu walillahi walillahi fi kulli tahrikati tahrikatin wataskinatin fil waro syahidu. Terus fakaifa yajhadu ahadun Allah fakaifa yajhadu ahadun Allah fakaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala wa yaqulu laisa hunaka rabbun hadha al-qawlu li hadha li oh enggak ada laisa hunaka rabbun kalau antum enggak ada berarti rabbu hadza hadanya mudah penilai berarti kalau ana ada lamnya rabbu li hadzal qauli terus wa yaqulu laisa hunaka rabbu hadzal qauli kulli wa hadhihi al makhluqatu wujidat min ghairi khaliqin wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliqu ghairullahi jalla wa ala bayyin li itu maka pernyataan syekh ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tandanya adalah siang, malam, matahari, bulan. Maka ayat itu ada kismin. Nah, ada dua macam yang namanya tanda-tandanya. Yang kism yang awal, yang pertama ayatun kauniyah. Ayat kauniyah yang tushahadu, yang disaksikan. Tanda-tanda kekuasaan Allah kauniyah. Ini alam semesta ini. Kaun. Semisal langit-langit. Wal ard bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, pegunungan, pepohonan, lautan, sumiyat ayatin. Semuanya dinamakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Li'anna fiha dalalatin ala khaliqiha. Karena ini semua menunjukkan akan adanya penciptanya. Oleh karena itulah Abul Atahiyah menyatakan faya ajaban. Maka sungguh sangat mengherankan. Kaifa yu'sa al-ilahu. Bagaimana mungkin Allah dimaksiati. Kaifa yajhadu al-jahidu. Bagaimana ceritanya seorang yang mengingkari ya, keberadaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Di segala hal terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadulu ala annahu wahidu. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itulah yang esa. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fi wara fil wara syahidu. Wara itu makhluk, ya. Wara itu adalah makhluk. Dan milik Allah lah pada setiap pergerakan maupun yang tidak bergerak, taskinah diam, ya, pada makhluk, maka itu milik Allah lah, makhluk yang berak, yang berdiam, bergerak, berdiam, syahidu, yang apa namanya, yang dia menyaksikan. Terus kaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala? Maka bagaimana seorang bisa mengingkari Allah jalla wa ala? Dia menyatakan saya tidak punya Rabb di alam semesta ini. Makhluk-makhluk ini wujidat min ghairi khaliqin. Makhluk-makhluk ini semua didapati tanpa adanya sang pencipta. Ya. Kalau memang didapati dengan pencipta, siapa yang menciptakan ini semua selain Allah jalla wa ala? Bayyinni, coba terangkan kepada saya. Terus dibaca berikutnya. Isan, isan. La tajidu khaliqan ghairallahi. Adillatun ala wujudi Rabbi subhanahu wa ta'ala wa ala amalihi wa sifatihi wa asma'ihi wa ala annahu mustahiqqun bil ibadati wahdahu la sharika lahu kulluha tadullu ala dhalika al-ayatu al-kawniyatu al-ayatu ala dhalika al-ayati al-kawniyati ala dhalika al-ayati. Ayat itu irabnya apa? Fa'il dari tadulu ya. Kulluha tadulu ala dhalika al-ayatu al-qawniyatu wal-ayatu al-qur'aniyatu. Terus unzilah tayyib. Berikutnya la tajidu khaliqan ghairallah, maka anda tidak akan mendapati adanya sang pencipta selain Allah. Allah taala berfirman am ja'alu lillahi syuraka, ya, apakah mereka menjadikan syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah? Khalaqu ka khalqi, yang dapat mencipta seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga serupa ciptaannya dengan ciptaan dia menurut mereka. Qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah lah sang pencipta segala sesuatu dan dialah yang maha esa lagi maha perkasa. Ini kisim yang pertama. Kalau ditanya ayat, yaitu ayat kauniyah. Yang kedua, al-ayatu qur'aniyah, ayat qur'aniyah allati tutla, yang dibaca minal wahyi, dari wahyu al-munazzali, yang diturunkan ala rasul kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi kulluha adillatun ala wujudi rabbi. Semuanya ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya Rabb, ala kamalihi wa sifatihi wa asmaihi, dan menunjukkan kepada kesempurnaan Rabb tersebut, menunjukkan kepada sifat-sifat dan nama-namanya. Wa ala annahu mustahiqqun lil ibadati wahdahu la syarika, dan menunjukkan bahwasanya Rabb inilah yang berhak untuk diibadahi, dialah semata yang tidak sekutu baginya. Kulluhu tadulu ala dhalika. Ya, semuanya ya menunjukkan atas hal tersebut, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat kauniyah tadulu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Ayat-ayat kauniyah menunjukkan akan adanya sang pencipta ini. Ketika kita melihat ayat alam semesta ini, penciptanya, yang mengadakannya dan kita yang mudabbirnya, yang mengaturnya. Dan ayat Al-Qur'annya fiha di dalamnya terdapat al-amru bi ibadatillah. Perintah untuk beribadah kepada Allah, di dalamnya terdapat takrir, penetapan tauhid rububiyah dan beristidlal pendalilan bihi akan tauhid rububiyah ala tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah untuk berdalil dengan tauhid uluhiyah. Ya. Sebagaimana di Al-Qur'an ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah perintahkan agar kita beribadah kepada Allah dengan tauhid uluhiyah. Ya, kemudian Allah jelaskan pendalilannya alladzi khalaqakum dengan tauhid rububiyah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah. Wal amru bi ibadatillah dan di dalamnya terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah. Maka kullul Qur'an yadurru ala hadzal ma'na. Maka Al-Qur'an semuanya berkutat di makna ini. Ya. Yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa unzila min ajli hadzal ma'na. Dan Al-Qur'an diturunkan karena makna ini. Ya. Terus, Miko, baca Miko. Al-lailu wan-naharu. Wa min ayati al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru hadhihi min a'dhami ayati al-lailu al-mudhimu alladhi yughatti hadzal qawna wan-naharu al-mudhi yuliu hadzal qawna an-nasu li asdalihim. Ila yaumil qiyamati man ila ghayri yatikum biya afala tasma'un kul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sa'madan ila yaumil qiyamati man ila ghayri yatikum bila yumin tasununa fi afala tubsirun ini wazan af'al, jangan af'il, a'zom. Hada al-lailu. Hada al-lailu wa hada al-naharu. La al-waqtu. Kulluhu. Al-lailu. Lailun. Lailun. Wala al-waqtu kulluhu. Waqtu kulluhu al-naharu. Naharun. Di annahu lawkana kajalika. Ta'at sholat. Masalihu. Masalihu. Al-ibadi. Wa ta'ibu. Ya, maka diantara min ayatihi al-lailu wa nahar. Diantara tanda-tanda masalah Allah ada siang malam, matahari bulan. Hadhihi min a'dhami ayatihi. Ini diantara tanda-tanda terbesar kekuasaan Allah. Yaitu siang apa? Al-lailu al-mudhimu yang gelap, alladhi yughatti hadzal qawna yang menutupi seluruh alam semesta ini. Ya. Wan naharu al-mudi'u alladhi yudi'u hadzal qawna. Kemudian siang yang bersinar, yang menyinari alam semesta ini. Fa yantashirun nas li asghalihim, maka manusia bisa menyebar untuk kesibukan mereka, aktivitas mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikum laila sarmada ila yaumil qiyamati." Masyaallah. Katakanlah bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan ya untuk kalian malam itu sarmadan, terus menerus malam sampai hari kiamat. Ayo gimana kalau malam terus-terusan? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Kalau begitu siapa ilah selain Allah yang akan bisa memberikan kepada kalian cahaya? Afala tasma'u? Kenapa kalian tidak mendengar? Qul araitum in ja'ala Allahu 'alaikum an-nahara sarmadan. Bagaimana pendapat kalian? Terangkanlah kepadaku. Bagaimana jika Allah menjadikan siang itu terus-menerus untuk kalian sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bil-lail. Siapa ilah selain Allah yang bisa memberikan kalian malam? Taskunu nafihi, yang kalian bisa ya, tidur, tinggal di istirahat di malam hari tersebut. Afala tubsirun? Kenapa kalian tidak mengambil ya, memperhatikan? Wa min rahmatihi, dan di antara tanda rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara, Allah menjadikan untuk kalian siang malam. Litaskunu fihi, agar kalian bisa tidur di malam hari. Walita bertabu min fadli, agar kalian bisa mencari karunia Allah di siang hari. Wala'allakum tashkur, agar kalian bersyukur. Masya Allah. Hada min a'zabil ayatillahi hada laylu. Maka diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar adalah malam ini. Ya, siang ini. Lah al-waktu kulluhu laylun. Waktu tidak semuanya malam, waktu tidak semuanya siang. Karena kalau kan tadi, karena kalau memang demikian waktu semuanya siang atau malam, la'at talat masalihul ibadi wa ta'ibun. Ya. Maka kemaslahatan para hamba itu tidak dapat digunakan. Dan mereka pun akan lelah. Terus Bahar baca. Maka ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير على نظام واحد مما يدل على حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أفعال العباد وصناعاتهم تخرج وتختلف من مهما كانت وتعطل. وأما مخلوقات الله عز وجل فإنها لا تخرج إلا في وقت مانا مضاف setelahnya فعل ya, dan mana ada مضاف ke فعل ada kayak gitu ya dan Allahu fihi bi qorabi falailu wan naharu mustamirran lam yata'attal ahadun fihima minhuma antum fihima terus bainama sina'atul khalqi tata'attala wa takhrubu watafna wa ingkanat qawiyatan aw tuhmatan kam tushahiduna minas sayyaratil marmiyati wa tahiratil wal bawakhiri itu ya maksud ke sayarat ya bawakhiri nah minal bawakhiri terus ma'annaha qawiyatun wa mu'tana biha lakinnaha takhrubu wa tata'attalu hal ta'attala al-laylu aw ta'attala an-naharu la li'anna sani'ahu qadirun hakimun jalla wa'ala sun'allahi alladhi sun'allahi alladhi atqana kulla shay'in. Maka Allah menjadikan untuk mereka siang malam yang ya ta'aqoban, saling bergantian, berotasi. Tsumma innal laila wan nahar muntadiman. Kemudian ya, siang malam itu tersusun rapi, la yatakhallafu wahidun. Tidak ada yang terhambat, tertinggal satupun minhum dari keduanya. La yataghayyaru 'ala nidhamin wahidin. Tidak berubah pada keteraturan yang satu keteraturan ini. Mimma yadulun, ini di antara hal-hal yang menunjukkan ala hikmatil hakim, hikmah Allah yang maha hakim. Ya. Af'alul ibad wa sina'atuhum takhrubu. Perbuatan hamba, apa yang mereka buat itu akan hancur, binasa. Wa takhtalifu mahma kanat wa ta'attala. Nah, itu akan takhtalif. Dia akan hancur. Ya. Perbuatan hamba ini apa ya diterjemahkan ini? Ini di garis bawah dulu. Wa takhtalifu mahma kanat wa ta'attal, itu di baris bawah itu. Belum dapat makna yang pas. Ya. Amma makhlukatullah, adapun makhluk-makhluk Allah, fa innaha la takhrub. Fa innaha la takhrub illa fi waqtin. Ya. Adapun makhluk-makhluk Allah, mereka tidaklah hancur kecuali di suatu waktu yang ya'adzanallahu fihi bi kharabiha. Yang Allah izinkan kehancurannya. Ya. Maka siang malam mustamiran tetap berlangsung. Lam yata'attal. Ya. Tidak berhenti aktivitasnya ahadun, salah satu dari keduanya. Ya, bainama sina'ah al-khalq. Ya. Dan juga di antara perbuatan para makhluk yang tata'attal, yang berhenti aktivitasnya, hancur, tafna, fana, binasa, wa in kanat qawiyatan wa dakhmatan, walaupun itu adalah besar, walaupun qawiyah, kuat, dan sesuatu yang besar. Wa kam tusyahidun, betapa banyak kalian menyaksikan dari mobil yang marmiyah, yang terlempar, ta'irati wal bawakhir, ta'ir pesawat terbang, bawakhir kapal laut, ma annaha qawiyatun, padahal dia kuat, mu'tana, isim maf'ul dari i'tana ya'tani, dia diberikan perhatian pihak, lakin nah tak rubuh, ternyata dia hancur, ternyata dia tidak berfungsi. Apakah ya, tidak berfungsinya malam? Bagaimana kalau tidak berfungsinya malam atau siang? Nah, karena Allah, karena di anna sani'ahu, karena penciptanya adalah qadirun hakimun jalla wa ala. Cukup dulu ini ya. Sunallahi alladhi atqana kulla syai'. Nah, jam 11. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka.